الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى الجملة المفيدة. الجملة المفيدة. المفيدة. Kenapa di sini didamma? Nah, dia mengikuti sebelumnya. Jadi kalau kita melihat ada dua kalimat, yang kalimat pertama ada alif lamnya, kalimat kedua ada alif lamnya, maka yang kedua mengikuti yang pertama bacaannya. Seperti ini, al-jumlatu al-mufidatu, jumlah yang berfaedah. Setelah penulis membawakan judul ini, penulis langsung menyebutkan contoh. Al-amthilatu, contoh. Al-ula, yang pertama, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Jadi al-bustanu, i'rabnya apa? Mubtada. Jadi kalau kita melihat kalimat dia berada di awal dengan adanya alif lam, atau dia disebut dengan isim ma'rifah, maka dia mubtada, dikatakan sebagai mubtada. Setelahnya jamilun khabar. Dari contoh ini kita ketahui bahwasanya khabar itu mubtada, keberadaannya dia mubtada itu keberadaannya ma'rifah, isim ma'rifah, al-bun al-bustanu ma'rifah dia, karena ada alif lam. Adapun jamilun, dia nakirah. Nakirah. Jadi kalau kita melihat dua kalimat seperti ini, maka al-bustanu dikatakan sebagai isim, isim ma'rifah, jamilun isim nakirah. Berarti dia mubtada dan khabar. Ini asalnya. Ketentuan mubtada khabar itu, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Tapi nanti akan ada juga yang kedua ma'rifah. Contohnya, hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihatu. An-nasihat itu apa? Ya, Arabnya. Sebagai khabar. Khabar dari ad-din. Iya, ad-din itu adalah nasihat. Ad-din adalah nasihat. Seperti ini, al-bustanu jamilun. Ya. Tapi kebanyakannya yang namanya khabar, dia nakira. Al-bustanu mubtada ma'rifah jamilun. Khabarnya, dia nakira. Al-thaniya, asyamsu tali'atun. Ini sama semua. Shamma aliyun wardatan. Shamma. Tadi kan diberikan contoh isim semua, sekarang fi'il. Iya, syamma, fi'il apa? Fi'il madi. Syamma aliyun wardatan. Wardatan apa i'rabnya? Wardatan maf'ulun bi. Jadi maf'ulun bi, dia bisa dari nakira maupun dari ma'rifah. Dia maf'ulun bi bisa dari nakira dan ma'rifah. Syamma aliyun wardatan. Wardatan di sini maf'ulun bi. Kemudian yang al-rabi'ah, qatafa Muhammadun zahratan. Ini sama seperti syamma aliyun, i'rabnya semua sama. Qatafa fi'il mad mabni 'ala al-fath, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhamma, zahratan maf'ulun bih mansub, 'alamat nasbihi al-fathah. Kenapa dia zahratan ditanwin? Karena ya ditanwin, iya maf'ulun bih, tapi kenapa ditanwin? Karena tidak ada alif lam. Ya, dia nakirah. Al-khamisa ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu, beda lagi dengan yang awal tadi, yang awal tadi qatafa, fi'il madhi. Ini fi'il apa? Mudhari. Apa bedanya fi'il madhi sama mudhari? Kalau dari kita lihat dari harakatnya. Kalau fi'il madhi dia mabni 'ala al-fath asalnya, ya. Kalau fi'il mudhari dia bukan mabni tapi marfu'. Asalnya dengan dhamma seperti fi'il, seperti isim. Ya, isim dia marfu'. Fi'il mudhari juga marfu' dengan dhamma, kecuali nanti ada amil yang merubahnya. Ada huruf atau ada yang semisalnya yang masuk di awalnya. Kemudian yaksuru an-nakhilu fi Misra. Ini sama dengan contoh yang kelima tadi. Sadisa yaksuru an-nakhilu fi Misra. Misra, kenapa dia fathah di sini? Masuk padanya huruf jar. Huruf jar merubah dia menjadi kasrah. Ya. Ini tidak berubah kasrah. Kenapa? Karena ya, isim yang tidak menerima tanwin. Misra, Makata, Al-Bahtu. Sekarang masuk pada Al-Bahad. Pembahasan. Membahas contoh-contoh yang tadi. Semua sudah tahu artinya kan? Ya. Sudah tahu semua. Asyamma aliyun wardatan. Yani aliyun mencium bunga. Dicium bunganya. Yang lain tahu? Qatafa tahu? Qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Ya'isu samaku fil ma'i. Tahu artinya ya'ish? Iya. Ikan hidup di dalam air. Yakthurun nakhilu fi Misra. Banyaklah. Iya. Di Mesir. Al-bahthu, pembahasan sekarang. Kenapa al-bahthu di sini dhamma? Karena asal kalimat, ya. Asal kalimat kalau dia isim berdiri sendiri maka dia dibaca dhamma atau dia berada di awal kalimat. Jadi maka dia dibaca dengan dhamma al-bahthu. Al-bahthu. Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. At-tarkib apa i'rabnya? Maf'ulun bi. Fa'ilnya mana? Karena maf'ulun bi tidak akan ada melainkan setelah adanya fa'il. Mana fa'ilnya? Iya, nah, damirna di sini. Idza ta'ammalna at-tarkib, jika kita perhatikan kepada tarkib al-awwala, susunan yang pertama, mana susunan yang pertama? Dari nomor 1 contoh 1 al-bustanu jamilun sampai syamma aliun wardatan. Iya. Sebelum itu, apa kenapa di sini awwala? Karena dia naat kepada tarkib, mengikuti tarkib. Tarkib di nasab dia pun di nasab. Jika kita perhatikan kepada susunan yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimataini, maka kita dapatkan dia, ya, yatarakkabu. Kita dapatkan dia tersusun dari dua kalimat. Dua kalimat. Al-bustanu jamilun. Dua kalimat, mubtada dan khabar. Kalau yang di bawah, fi'il wa fa'il dan maf'ulun bi. Tapi ini disebutkan tarkib yang pertama, susunan yang pertama yang disebutkan tadi. Ihdahuma al-bustanu, yang salah satu dari keduanya adalah bustan. Contoh yang pertama, wasaniyatu jamilun, dan yang kedua adalah jamil. Fa idza akhadna al-kalimata al-ula, jika kita ambil pada kalimat yang pertama wahdaha, maksudnya al-bustan tadi kita ambil wahda sendirinya. Iya. Wahya al-bustan lam nafham, maka kita tidak akan fahami. Kenapa nafham? Kita tadi sudah sebutkan fi'il mudhari dia marfu' dengan dhamma. Iya. Kenapa di sini majzum? Nafham karena ada masuk apa? Jawazim, bukan nawasib, jawazim. Yani lam nafham. Lam harfu jazm yang menjazmkan nafham. Jadi dia majzum bi lam. Illa ma'nan, melainkan makna, ya, mufradan. Melainkan satu makna saja. La yakfi litakhatubi, dan tidak cukup untuk at-takhatub, berbicara, ya, berbicara dengannya. Misalnya al-bustan, apakah cukup? Tidak cukup dia, ya, al-bustan tidak akan cukup. Wakadhalika al-halu, demikian pula hal. Idza akhadna al-kalimata, jika kita mengambil kalimat ats-tsaniyah yang kedua, wakadhalika al-halu, demikian pula keadaannya. Jika kita mengambil kalimat yang kedua, tsania, wahdaha, sendirinya, wahyal jamilun. Tadi kan kita sudah ambil bustan, tidak kita pahami kan maksudnya. Memang kita tahu dia kebun, tapi apa faedahnya? Enggak difahami kan? Enggak tersusun. Enggak jelas maknanya apa. Sudah sebutkan kebun, ya kebun apa? Nah, nanti disebutkan di sini kelanjutannya. Idza akhadna al-kalimata tsaniyah, kalau kita telah mengambil kalimat yang kedua, wajadaha wahdaha sendirinya, wahia jamilun, yang dia adalah jamil, walakinna, akan tetapi, idza damamna ihdal kalimataini ila al-ukhra, akan tetapi jika kita mengambil salah satu dari dua kalimat, ya dari dua kalimat yang kita ambil, ila al-ukhra, kita ambil kepada yang lain, digabungkan maksudnya, ya. Damamna, yakni menggabungkan salah satu dari dua kalimat itu ilal ukhra, kepada yang lain. Maksudnya kita ambil jamil disandar, dimasukkan ke bustan, setelah bustan. Ya. Damamna, jika kita damamna menggabungkan, ya, ihdal kalimat, salah satu dari kalimat yang dua kalimat ilal ukhra, kita mengambil kalimat yang satu tadi, kita sambungkan ke kalimat yang lain. Jadilah dua kalimat, ya. Alan nahwil ladhi fi tarkib, seperti contoh yang telah kita sebutkan dalam susunan tadi, al-awwal bustanu jamilun, ya. Ini. Wa qulna al-bustanu jamilun, dan kita katakan bahwasanya al-bustan itu jamilun, indah. Fahamna ma'nan, kamilan, maka kita fahami makna yang sempurna. Apa ya makna? Faham, fahimna, fahimna. Hah? Makna, maf'ulun bih, ya. Fahimna makna kamilan, makna yang sempurna. Kalau kamilan apa? Atau sifat dari makna. Wastafadna fa'idatan tamatan, dan kita mengambil mendapatkan faedah yang sempurna. Iya, faedah yang sempurna. Wahiyya ittisaful bustani. Kenapa bustani? Wahiyya ittisaful bustani. Kenapa? Bustani. Karena? Kenapa dibaca? Ha, mudaf ilai. Ittisafu apa i'rabnya? Ya, khabar dari? Ya. Dari ya. Wahiyya ittisaful bustani bil jamal, yang dia adalah pensifatan kebun itu dengan keindahan, dengan kebagusan. Jadi dia mensifati kebun itu, tapi dia orang di sini khabar. Ya, mengkhabarkan bahasanya kebun itu indah. Walidzalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan. Oleh karena itu dinamakan susunan ini sebagai jumlah mufidah. Apa i'rab yusamma? Yusamma, yusamma. Apa dia? Ada, lupa. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari mu enggak cukup kalau fi'il mudhari. Misalnya dia mughayyiru shighah. Misalnya bana. Yubana, yabni, yabni. Ini fi'il apa? Fi'il madi. Yabni, fi'il mudhari, yabni. Kalau kita ganti harakat yang pertama, jadi apa? Yubana. Berarti ini lain lagi. Kalau tadi yabni dikatakan fi'il mudhari, ya. Ya, kalau ini fi'il mudhari mughayyiru shighah. Nah, setelahnya nanti disebut dengan naibul fa'il. Ya, contoh dalam hadis. Lihat contoh dalam hadis. Buniyal Islamu. Buniyal Islamu. Buniya. Al-Islamu. Ya. Asalnya apa? Buniyal Islamu. Asalnya bana. Asalnya bana. Bana. Fi'il, fi'il apa dia? Misalnya bana. Asalnya bana. Bana. Kemudian dijadikan ghairu shighah. Jadilah buniya al-islamu. Jadi tidak ditampakkan fa'ilnya. Seperti ini. Seperti contoh yang di sini. Yusamma hadza tarkibu. Dinamakan susunan ini. Siapa yang menamakan? Gak ada fa'ilnya toh. Seperti ini. Buniya al-islamu. Dibangun Islam. Siapa yang membangun? Kembali ke asalnya. Banallahu al-Islama. Sama enggak dengan atas? Beda. Iya. Ini lafzul jalalah fa'il. Islama maf'ulun bih. Ketika dihapus lafzul jalalah, dijadikan fi'ilnya jadi mughayyir shighah. Buniyal Islamu. Buniyal Islamu. Dibangun Islam. Siapa bangun? Allah. Lafzul jalalah. Tadi yang telah kita sebutkan tadi ya. Lafzul jalalah fa'ilnya. Seperti ini. Walidzalika yusamma hadza tarkib. Oleh karena itu dinamakan susunan ini. Siapa yang menamakan? Ya. Maka disebutkan di sini. Yang menamakan siapa? Ya. Ahlun nahwu. Ahlun nahwi atau nahwiyin atau yang semisal mereka. Jadi dia di yusamma di sini dimakan apa? Fi'il mudhari mughayyir shighah. Mana naibul fa'ilnya? Hadza. At-tarkibu. Jadi hadza ini dia naibul fa'il fi mahalli apa dia? Marfu' bi bidhamma. Ya. Yusamma hadza Kalau diganti yusamma al-masjidu. Masjidu apa? Fi mahalli raf'. Ya. Bidamma. Naibul fa'il kan? Fi mahalli raf'. Naibul fa'il kan? Hadha fi mahalli raf'. Fi mahalli raf'. Tapi apa dia? Karena dia mabni. Ya. Mabni. Paham enggak? Dia mabni. Hadha mabni. Jadi tidak nampak padanya dhamma. Lakin dia akan tetapi dia apa? Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Paham? Adapun tarkibu di sini dengan dhamma, apa dia i'rabnya? Dia mengikuti hadha. Iya. Hadha. Mahalnya dia mengikuti hadha. Sudah? Paham ini? Yani yusamma tarkibu. Yusamma tarkalau tarkal, karena ini ada hadza, yusamma hadza tarkibu. Walidzalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan. Jumlatan apa i'rabnya? Maf'ulun bih berapa? Jumlatan mufidatan. Asalnya kata, asalnya tadi kan gini. Yusamma hadza. Hadza. Hadza kan naibul fa'il. Iya. Kalau ada naibul fa'il berarti mana maf'ulun bihnya? Asalnya kan seperti bunyal Islam. Bunyal Islam, Islam asalnya maf'ulun bih, toh? Asalnya kan ketika dihilangkan lafzul jalalah, maka apa? Al-Islam menempati posisi lafzul jalalah. Jadi kata dia sebagai naibul fa'il. Asalnya dia maf'ulun bih. Kalau kita tambah di sini dengan satu kalimat, maka yang ini disebut maf'ulun bih keberapa? Maf'ulun bih dua. Ya, ada maf'ulun bih nanti ada dua. Ya. Ada seperti yang ini. Yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan. Jadi jumlatan apa maf'ulun bih keberapa? Dua. Mufidatan apa? Sifat dari jumlah. Paham ini? Terus maf'ulun bih yang pertama yang mana? Yang sudah tadi kan maf'ulun bih pertama mana? Ya kan, ya naibul fa'il. Dia mengganti posisi fa'ilnya. Jadi kalau ditampakkan hadza sebagai dia, dia sebagai maf'ulun bih, kalau misalnya fa'ilnya kita munculkan hadza, ini berarti dia apa? Maf'ulun bih pertama. Ya. Terus maf'ulun keduanya mana? Nah, jadi yang dimaksudkan di sini, yang di anu sini jumlatan maf'ulun bih, kemudian mufidan apa? Mufidatan. Na'al kepada atau sifat dari jumlah, jumlah yang memberikan faedah. Ya. Kalau na'al nanti antum artikan yang tengahnya, ya. Albus misalnya contohnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahman atau antum contohkan yang di sini jumlatun mufidatun, jumlatan mufidatan. Jumlah yang berfaedah. Jadikan ya yang tahu lagi bisa Ar-Rahmanir Rahimi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Untuk na'at man'ud. Ketentuannya apa na'at man'ud? Ketentuan na'at man'ud harus sama-sama nakirah. Ya. Sama-sama nakirah dia. Sama-sama nakirah. Jumlatan nakirah. Mufidatan nakirah juga. Nakirah sama nakirah. Atau kalau dia ma'rifah, maka dia ma'rifah sama ma'rifah. Wa kullu wahidatin minal kalimataini ta'uddu tu'addu juz'an. Sekarang lihat tu'addu. Wa kullu wahidatin, wahidatin apa Arabnya? Mudafun ilaih. Jadi dia mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Terkadang dia datang berupa isim ma'rifah dan terkadang isim nakirah. Ya. Kalau ini isim nakirah, setiap kalimat kalau dia berada setelah kul, maka dia dimudaf ilaihkan. Seperti dalam hadis, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman di dalam Sahih Muslim dan di dalam Sahih Bukhari an Jabir, kullu ma'rufin sadaqatun. Iya, kullu ma'rufin, ma'rufin nakirah. Dia mudafun ilaih, mudaf kepada apa? Kullu mudafnya ma'rufin mudafun ilaih. Kullu ma'rufin sadaqatun. Iya, seperti ini. Jadi kullu, setiap kullu mesti setelahnya ya kullu maul, kullu mauludin ya yuladu al fitrah ya dalam hadis kullu mauludin. Jadi datang setelah kullu itu nakira yang dia mengkasrahnya. Jadi walaupun nakira, tapi kalau dia berada setelah kull, maka dia dikasrah. Ketentuannya mudhaf ilaih itu ma'rifah. Ya, mudhaf ilaih ma'rifah. Tapi kalau dia nanti datang, mudhaf ilaih itu datang setelah kull atau ghairu atau ma'a atau kalimat-kalimat yang akan datang penyebutannya, maka dia harus dikasrah. Paham ini? Hah? Iya, sama ghair, ma'a, nanti insya Allah akan datang. Semua penjelasannya akan datang. Wa kullu wahidatin, dan setiap salah satu min kalimataini, dari dua kalimat, tu'addu juz'an, dianggap sebagai juz, bagian-bagian min hadhil jumlah, dari jumlah-jumlah ini. Tu'addu, kenapa tu'addu? Sudah lewat tadi kan? Tu'addu, bukan ta'uddu dibaca, tapi tu'addu. Tu'addu juz'an. Tu'addu juz'an. Iya. Fi'il mudhari mughayyiru shigha, berubah shigha bentuknya. Asalnya mughayyiru shigha itu berubah bentuknya. Asalnya ta'uddu, iya. Wa in ta'uddu ni'matallah, iya. Asalnya ta'uddu fi'il mudhari. Tapi kemudian dirubah shighanya, bentuknya jadilah tu'addu. Paham? Tu'addu. Tu'addu juz'an, dianggap juz'an. Jadi yang mughayyiru shigha, mana naibul fa'ilnya? Takdiruhu hiya. Nah, asalnya gini, ta'uddu. Ya, tu'addu, ya. Tu'addu. Tu'addu juz'an. Juz'an ini apa i'rabnya? Ya, maf'ulun bi. Iya, maf'ulun bi ke dua. Yang pertama mana? Asalnya kan di sini tu'addu. Mana damirnya? Hiya. Kembali ke sebelumnya. Sebelumnya mana kembali? Wa kullu wahidatin min kalimataini. Yani kembali ke mana hiyanya? Wahidatin min kalimataini. Ya, kembali ke wahidatin. Hiya, makanya kembali. Kembali kalau damir hiya kembali ke mu'annas. Ya. Hiya mu'annas, kembalinya ke mu'annas. Ya. Tu'addu juz'an. Jadi tu'addu hadhihi. Hadhihi. Kalau misalnya tu'addu kita gunakan bukan selain domir. Misalnya kita gunakan tu'addu an ni. Dibaca apa? An ni. An ni'matu. Iya, an ni'matu. Apa? Naibul fa'il. Paham? Mudah kan? Paham ini? Asalnya kan ni'matah. Kalau misalnya kita sebut ta'uddu. Ta'uddu. Ya. Ta'uddu. Ta'uddu. Kalau ta'uddu. Asalnya apa? Kalau kita ar-rajul misalnya. Ta'uddu al-mar'ah an-ni'mah an-ni'matah. Ya. Ta'uddu al-mar'atu ni'mata. Ni'mata di sini apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Ketika kita buang al-mar'ah, jadilah dia an-ni'matu. Tu'addu ni'matu. Naibul fa'il dia mengganti posisi mar'ah tadi. Paham? Mana naibul fa'il ini an-ni'matu? Asalnya fa'ilnya mana? Al-mar'atu. Ta'uddu al-mar'atu. Iya. An-ni'mata. Ketika kita tidak menginginkan untuk menampakkan al-mar'ah, maka ditulis, diganti bukan ta lagi, tapi tu. Tu'addu an-ni'mah. An-ni'matu. Paham ini? Paham dah? Ya, jadi ini jadi asalnya kan dia maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih pertama ini an-ni'mata. Ketika fa'ilnya dihilangkan, maka dia menempati posisi fa'il. Kemudian sekarang lihat wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlah, dianggap bagian-bagian dari jumlah ini. Maksudnya bustan ini dianggap bagian dari jamilun. Jamilun juga dianggap bagian dari bustan. Ini contoh yang tadi. Wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyah. Demikian pula dikatakan pada contoh yang yang sisanya, sisanya dari Al-Bustanu Jamilun. Paham ini? Kita cukup dulu ya. Itu dulu. Insyaallah besok kita lanjut. Saya paham semua ini tadi. Mana yang belum difahami? Coba. Bedanya sama tu'addu juz'an sama yusamma hadza tarkib. Bagaimana jalan Tuhan menjelaskan perbedaannya? Perbedaannya. Kalau tadi mana tadi? Yusamma hadza. Yusamma ya. Yusamma ini kan yusamma hadza. Hadza. Berarti yusamma ini apa? Apa dulu dia? Fi'il mudhari. Ya, mughayyir shighah. Kalau yang bawa tu'addu, tu'addu. Ini kan tidak disebutkan mana naibul fa'ilnya. Kalau ini yusamma hadza, hadza naibul fa'il. Iya. Ini mana naibul fa'ilnya? Takdirkan, ya. Apa dia? Kembali ke ta. Berarti hiya. Di sini hiya. Paham? Tapi tidak dinampakkan. Paham? Paham nih? Bisa difahami dua ini? Bisa? Nah, sekarang sama halnya dengan fi'il yang nampak misalnya tersebut. Contoh yang lain misalnya yadhhabu yadhhabu hadza. Ya. Hadza ar-rajul misalnya. Mana jelaskan di sini? Ini fi'ilnya kan jelas. Enggak membutuhkan, sudah jelas ini loh. Mana fa'ilnya? Kalau hadza apa? Nanti insya Allah nanti kita jelasin yang ini. Karena waktu sudah habis ya, sudah habis. Ah, kalau misalnya kita hanya menyebutkan yadhhabu, yadhhabu. Mana fa'ilnya kalau hanya kalimat yadhhabu? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tadi huwa. Seperti ini tadi. Yadhhabu misalnya disebutkan al-madinata. Al-madinata apa maf'ulun bih ya? Mana fa'ilnya terus? Yadhhabu al-madinata. Berarti fa'ilnya huwa. Tu'addu juz'an. Paham ini? Juz'an. Terus mana naibul fa'ilnya? Iya, paham ini dok? Sudah. Tapi kenapa kalau ini tidak disebutkan sebagai yadhhabu al-madinata? Hah? Iya, kalau ini kan ini yadhhabu. Ana buat contoh, kalau bentuk yadhhabu al-madinata ini ada fa'ilnya di sebelumnya kan? Nah, jadi buat ini misalnya hadza rajulun. Sebelumnya misalnya hadza ar-rajulu. Kemudian yadhhabu al-madinata. Mana fa'ilnya huwa? Huwa kembali ke mana? Ke rajul. Kata Ustaz. Tu'addu kembali kepada wahidatin. Dia mu'annas toh? Tu'addu kan hiya. Iya. Tu'addu ya, tu'addu kembali ke mana? Tu'addu juz'an. Kembali ke wahidatin. Kullu wahidatin. Ya. Wahidatin. Ini. Tu'addu juz'an. Mana naibul fa'ilnya? Iya. Iya, maksudnya hianya di mana kembali ini? Iya, sini domir kan? Udah. Nah, kan juga kembali tuh misalnya ini kembali ke rojul, ini kembali ke wahidatin. Kenapa? Kalau sama-sama kembali juga kan? Ke itu. Kenapa ini enggak sebelumnya di doma, kembali juga doma juga gitu. Kenapa enggak hadzar rajulu yadhhabu gitu. Apa hadzar rajulu yadhhabu al-madinah. Enggak, kalau yadhhabu nanti lain lagi. Kalau antum baca yudhabu berarti mughayyir shighah, ketentuan mughayyir shighah itu di dhamma. Ya, kita cari sekarang. Loh kok kenapa di dhamma? Ta'uddu, yu'addu. Kenapa di dhamma? Karena mughayyir shighah. Kalau kita sudah tahu mughayyir shighah, maka kita cari. Terus mana naibul fa'ilnya? Seperti antum lihat. Yadhhabu. Yadhhabu. Yadhhabu ya. Misalnya disebutkan yadhhabu. Yadhhabu ila ilal madrasah. Oh, kalimat ini masa akan diketahui mana fa'ilnya? Ya enggak sempurna toh. Tentu kalau kita lihat kalimat gini, oh lihat sebelumnya. Ya, lihat sebelumnya. Yadhabu ilal madras. Siapa yang pergi? Pergi ke madrasah. Siapa yang pergi? Dilihat tiketnya. Oh, mana? Oh, ini. Ya-nya. Ya, kembali ke mana? Domir huwa. Ke sini. Oh, mungkin ada. Air rajul. Begitu sebaliknya. Yudhabu. Yudhabu. Yudhabu al madrasah. Siapa ini? Yudhabu naibul fa'il. Apa? Mughayyir siwa. Al madrasah. Al madrasah. Ini enggak lengkap, ya. Beda halnya kalau di apa? Yudhabu misalnya tadi, yudhabu bukan madrasah. Apa? Yudhabu kan ini naibul fa'il, apa mughayyir siwa. Asalnya al mudarris misalnya. Yudhabul mudarrisu. Al-mudarris. Mudarris apa? Naibul fa'il. Kalau sekarang naibul fa'ilnya, kalau kita sebutkan mudarrisunya, misalnya ada di sini, ja'al mudarrisu. Ya. Dia sebutkan, kemudian ada berhenti. Kemudian sebutkan yadhhabu marratan misalnya. Marratan. Misal ini ya. Marratan. Marratan ini apa dia? Ya. Terus yadhhabu dibilang apa? Fa'il mudhari mughayyir shigha. Kalau mughayyir shigha terus mana naibul fa'ilnya? Harus ada naibul fa'ilnya. Berarti huwanya kemana nanti larinya? Kan mudhari. Jadi antum lihat harakatnya. Paham nih? Masih perlu diulang? Paham? Benar, nanti ada enggak paham nanti. Contoh yu'addu. Tu'addu tadi ya. Tu'addu asalnya kan ta'uddu. Ta'uddu gitu ya asalnya. Kullu apa di sini? Wahidatin ya. Asalnya gini. Kullu wahidatin. Sekarang lihat. Kalau ini kullu, apa i'rabnya? Kalau kita tulis kayak gini, ta'uddu. Kullu wahidatin. Ya. Juz an. Kalau kita tulis kayak gini, maka kullu apa i'rabnya? Fa'il. Sekarang kita hapus fa'ilnya. Fa'ilnya. Kita hapus ini. Kita tidak mau kita buang fa'ilnya. Berarti yang kebaca apa? Karena dihapus fa'ilnya, berarti dimajhulkan kan fa'ilnya. Ini dirubah, ditulislah tu'addu. Terus mana fa'ilnya? Kita cari, kemana fa'ilnya? Fa'ilnya kemana ini? Sementara kita lihat sebelumnya, ada ini tadi. Kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an. Berarti apa? Mana naibul fa'ilnya? Oh, di sini ternyata. Tanya ini tu'ad berarti hiya. Hiya kembali ke mana? Kullu wahidatin juz'an. Sudah? Ini huwa hiyanya. Nah, ini maf'ul bihnya. Sudah paham? Ini yang nanti tak jelasin lagi. Wa kadzalika yusamma hadza tarkib. Hadza ini nanti insyaallah penjelasannya nanti ya. Untuk dars berikutnya nanti kita jelaskan tentang kalimat wa walidzalika yusamma hadza tarkibu. Hadza. Sudah. Nanti kita jelaskan hadza di sini apa. Hada tarkibu. Sudah habis waktu ya. Insya Allah besok atau nanti kita lanjutkan lagi, kita jelaskan apa yang belum dijelaskan secara terperinci. Nanti insya Allah kita masuk pada yusamma hada tarkibu jumlatan. Nanti kita jelaskan hada tarkibu. Ya. Tapi paham yang sebelumnya. Nanti kita, kalau ini sudah paham, nanti insya Allah kita masuk itu. Tapi kalau ini belum paham, kita ulangi lagi nanti. Tapi kalau sudah paham ini, nanti insya Allah kita masuk penjelasan itu. Sudah, paham itu? Sudah? Alhamdulillah.